نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Al-Baqarah ayat 168 sampai 170. Al-Syekh penulis rahimahullahu ta'ala berkata, hadza khitabun linnasi kullihim mu'minuhum wa kafiruhum. Artinya, ini adalah ayat ini dialamatkan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin atau yang kafir. Mu'minihim wa kafirihim, famtanna alaihim bi an amarahum an ya'kulu min jami'i ma fil ard. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi. Min hububin wa thimarin wa fawakiha wa hayawanatin. Dari seluruh yang ada di bumi seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan. Halata kauniha halalan, dalam keadaan yang halal, ay muhallalan lakum tanawuluhu, yaitu yang telah dihalalkan bagi kalian untuk dikonsumsi. Laisa bighasabin wala sariqatin, yang bukan dari rampasan maupun curian. Wala muhassilan bimu'amalatin muharramatin, bukan pula diperoleh dari hasil transaksi bisnis yang diharamkan. Au ala wajhin muharram, atau dalam bentuk yang diharamkan. Au mu'inan ala muharram, atau dalam hal yang membawa kepada yang haram. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini Al-Syekh penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ayat ini umum, redaksinya umum kepada orang kafir ataupun mukmin. Ya ayuhan nas, ayat ini umum. Bisa diambil pelajaran juga dari hadis ini, dan ini pelajaran sering dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, yang sudah meninggal sekitar belasan tahun yang lalu. Beliau setiap kali melewati ayat-ayat seperti ini, beliau sering mengatakan bahwa ahkamus syariah, hukum-hukum syariat Islam, khitabuhu lil kafiri wal mu'min, ditujukan baik kepada orang-orang kafir atau orang-orang beriman. Apa maksud perkataan beliau ini? Orang kafir pun sebenarnya diperintahkan untuk makan yang halal. Bukan berarti ketika mereka sekarang minum khamar, makan babi, menyembelih tidak memakai nama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu sebenarnya itu halal buat mereka. Tidak. Mereka diperintahkan untuk makan yang halal juga. Sebagaimana kaum muslim diperintahkan untuk mengerjakan syariat-syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji, diantaranya makan yang halal, begitupun orang kafir sebenarnya seperti itu. Sholat, puasa, haji, zakat, ya, makan yang halal, sehingga nanti di akhirat mereka akan mendapatkan dua siksa. Kalau mereka mengerjakan amalan pun tidak diterima karena kekafiran mereka, yang kedua mereka akan ditanya, kenapa mereka tidak mengerjakan syariat-syariat Islam? Jadi dua, siksanya tambah berat. Atas kekafirannya dan atas syariat-syariat yang mereka tidak kerjakan. Baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melakukan maksiat. Seperti misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Artinya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka saqar menjawab, "Lam naku minal musallin." Kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Ini menunjukkan orang kafir pun sebenarnya apa? Diperintahkan untuk sholat. Ya, diperintahkan untuk sholat. Dan orang-orang kafir pun diperintahkan untuk memberikan sedekah. Ya, untuk memberikan sedekah. Jadi, pelajaran pertama pagi ini yang diinginkan oleh penulis Syekh rahimahullahu taala, yaitu bahwa khitabus syariah amun likulli insanin. Redaksi perintah syariat itu umum untuk seluruh manusia. Orang kafir boleh enggak sholat? Mereka diperintahkan untuk sholat. Tapi kalau sholat ustaz, mereka tidak terima karena kekafirannya. Itulah di situ letaknya. Karena mereka kafir tidak diterima sholatnya. Tetapi mereka pun akan disiksa. Kenapa kamu tidak sholat nanti pada hari kiamat? Di sini tambah beratnya keburukan orang kafir. Di sini rahasia firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai dinan. Dinan di sini adalah amalan. Karena arti din itu bisa jaza, bisa amal, amalan. Maka tidak diterima darinya. Ini orang-orang kafir tidak terima. Dan di akhirat merugi, sungguh-sungguh merugi. Bahkan di sini terdapat penekanan. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan dia di dalam kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Merugi kenapa? Karena kalau beramal tidak diterima akibat kekafirannya, yang kedua dia akan disiksa atas tidak beramalnya. Ini ya, perlu dipahami baik-baik. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kata Syekh, فَمْتَنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ جَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضِ. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nanti Syekh akan menyebutkan insyaAllah, ayat ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya seluruh yang ada di bumi adalah halal. Ya ayyuhan nas kulu mimma min ma, dari apa-apa. Ma itu adalah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Kullu nakiratin tadullu 'alal 'umum. Ya, Dia ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Seluruh yang ada di bumi, apapun. Maka kalau kita pergi ke hutan, kemudian kita dapati buah-buahan, atau kita dapati binatang. Kaduh, saya menelpon ke Banjar, Ustaz Febri, halal kah ini? Hadusah. Asalnya halal. Asalnya halal. Apapun. Ini juga yang menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan dalam hewan-hewan yang disembelih. Asal hukumnya halal. Misalkan kita beli di supermarket ayam dari Australia. Asal hukumnya halal. Ya. Misalkan ada buah pohon berbuah, buah ceres yang halus-halus itu. Ini asal hukumnya halal. Apapun yang ada di muka bumi asal hukumnya halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan asal hukum sesuatu halal. Menunjukkan bahwasanya makanan yang halal itu apa? Banyak. Yang haram cuma bisa berbilang. Hanya hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memahami rahmat Allah yang sangat luar biasa itu penting agar kita tidak melakukan dosa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, al-kaba'iru, dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah wal ya'su min rauhillah wal qunutu min rahmatillah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari rahmat Allah, berputus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami luasnya rahmat Allah, niscaya kita akan tambah cinta kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan, kalau kita tambah cinta kepada Allah, kenapa? Salah satu manfaat yang sangat luar biasa dari cinta kepada Allah adalah kita tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa tad'i mahabbatahu. Kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu mengakuinya, ini adalah sebuah padahal kamu mengakui kamu mencintainya. Inna hadza fil amri, inna hadzal amru fil qiyasi la syani'u. Sesungguhnya perbuatan seperti itu di dalam logika adalah sesuatu yang tercela. Ngaku cinta tapi bermaksiat. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau cintamu benar-benar, niscaya kamu akan mencintainya. Maka kan banyak suami-suami yang sangat mencintai istrinya. Dia sangat taat kepada istrinya. Bah, gunting rambut, bah, guntingnya. Asal jangan gunting jenggot aja. Bah, jangan pakai baju ini. Pakai baju. Jangan pakai. Kenapa? Saking cintanya kepada istrinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya, seorang yang mencintai, bagi siapa yang dicintai, maka dia akan sangat taat. Taib. Begitulah manusia terhadap hambanya. Ketika dia sangat mencintai Allah karena dia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Kemudian Syekh mengatakan tayyibat ay laisa bikhabithin kal maitati waddami walahmil khinzir wal khaba'ithi kulliha. Lagi baik, maksudnya bukan yang kotor seperti bangkai, darah, daging babi dan seluruh hal-hal yang kotor dan jorok. Dari sini hal-hal yang diharamkan cuma sebatas itu. Ya, sebatas itu saja. Lihat firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Maidah, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dzakaitum wama dzubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Ini ayat menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman hanya diharamkan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Bangkai apa itu? Apa definisi bangkai? Hewan yang mati dan tidak disembelih. Man mata bi ghairi hatfi anfihi. Bahasa Arabnya begitu. Man mata bi ghairi hatfi anfihi. Hewan yang mati yang tidak disembelih. Kemudian darah. Darah adalah semua jenis darah diharamkan. Tidak boleh dimakan. Baik darah manusia, darah hewan, tidak boleh dimakan. Kemudian daging babi. Babi, hewan yang ma'ruf, diharamkan. Dari sini seluruh daging babi diharamkan. Dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Rambutnya yang mana, batisnya yang mana. Kemudian, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Atas nama selain Allah berarti menyembelihnya dengan nama selain Allah. Ya. Yang aturan bismillah dia enggak. Dia mengucapkan dengan nama Yesus, dengan nama patung Buddha, dengan nama ini, dengan nama ini. Itu namanya dengan nama selain Allah. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas. Lima binatang ini semuanya masuk ke dalam bangkai. Hewan yang tercekik, mati kemudian belum disembelih. Hewan yang terpukul, mati belum disembelih. Hewan yang terjatuh, mati belum disembelih. Hewan yang diterkam binatang buas, mati belum disembelih. Makanya Allah berfirman setelah itu, illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan diharamkan bagi kalian yang disembelih untuk berhala. Wa antastaqsimu bil azlam. Dan ingat para ikhwah sekalian, dzalikum fisq. Ayat ini pelajarannya banyak. Di antaranya firman Allah yang berbunyi dzalikum fisq. Artinya memakan harta hala, makanan yang haram itu kefasikan. Rahasianya, lihat saja. Orang yang suka makan daging-daging haram pasti berbuat fasik. Apa itu fasik? Al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka makan daging yang haram, bangkai, darah, daging babi yang disembelih tanpa nama selain Allah, itu pasti berbuat fasik. Pasti sering maksiat. Ya, pasti sering apa? Maksiat. Ini dua hal yang tidak bisa digandengkan. Saya sering menyebutkan termasuk mukjizat Al-Qur'an adalah penggandengan dua hal, ada sebab, ada akibat. Seperti dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Akan ada orang-orang yang menggantikan setelahnya yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Selalu yang meremehkan sholat selalu pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Alasannya apapun, sibuk dengan pasar, sibuk dengan kantor, sibuk dengan anak, sibuk dengan televisi, sibuk dengan alasannya apapun, pasti sedang mengikuti syahwat. Ya. Kemudian contoh yang lain juga, watakathurun fil amwal, watafakhurun bainakum watakathurun fil amwal. Saling menyombongkan di antara kalian dan saling memperbanyak harta di antara kalian. Ini selalu berkaitan erat. Kapan terjadi saling mencongkakkan, menyombongkan di antaranya, maka pada saat itu yang jadi tujuan adalah harta. Ini dua hal yang saling berkaitan terus di dalam Al-Quran. Ada sebab, ada akibat. Begitu pula di dalam Al-Quran, ya, yang surat ini, orang yang makan harta haram pasti berbuat kefasikan. Penyebab orang melakukan maksiat adalah makan harta haram atau makan makanan yang haram. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada ayat lain yang menunjukkan tentang bahwa kita dilarang untuk makan yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Nah, ini juga modal kaedah dalam makanan yang diharamkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, nabi yang ummi, ummi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Standarisasi makanan haram adalah ayat ini diantaranya. Surat Al-A'raf 159. Standarisasi makanan haram ini salah satunya. Surat Al-A'raf ayat 159. Makanan dihalalkan yang baik dan diharamkan yang buruk. Seluruh makanan yang buruk pasti diharamkan. Buruk di sini bukan hanya sekedar kada nyaman. Bukan. Atau basi, bukan. Akan tetapi buruk di sini, buruk untuk kesehatan. Tidak layak dipakai, dimakan. Seperti ada racunnya. Kemudian jijik memakannya. Tidak ada racun, tapi jijik memakannya. Seperti misalkan cacing. Kan sebagian mengatakan bahwa obat yang paling bagus untuk tipes adalah cacing. Maka tidak boleh dimakan cacing. Haram hukumnya. Kenapa? Karena dia termasuk khaba'if. Termasuk jorok. Buruk. Ya, buruk. Tembakau menjadi rokok misalkan. Termasuk buruk. Kenapa? Karena dia menyebabkan keburukan pada kesehatan. Kemudian ikan, asal hukum ikan halal, tapi tatkala beracun maka haram. Adalah ikan beracun. Kododak kalau lah. Hah? Diracuni, oh jangan. Ya. Tidak ada, asal hukum ikan semuanya halal, apalagi patin nyaman. Ya. Nah ini hewan-hewan di laut, misalkan kita dapati ada bintang laut ya, apa namanya? Bintang laut, ubur-ubur. Halal enggak Ustaz? Asal hukumnya halal, kecuali ada racunnya. Nah, di sini pula kita mendapati hewan yang disebut dengan bermai, hewan dua alam. Ya, hewan dua alam. Hewan dua alam asal hukumnya halal. Bukan karena dua alamnya diharamkan. Tetapi kadang hewan dua alam ini, kadang dia buas, kadang dia beracun, kadang dia jorok. Makanya dari situ diharamkannya. Bukan karena dua alamnya. Karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya dua alam, setiap hewan dua alam itu haram. Ada. Dan juga masih diperbincangkan di antara ilmu para ahli ilmu biologi bahwasanya ada enggak sebenarnya hewan dua alam? Ya. Atau hanya sebatas hewan yang mereka itu banyak hidup di sebuah di daratan lebih banyak dibandingkan di lautan. Maka akhirnya disebut dengan dua alam. Tapi para ikhwan yang dirahmati, ya, kalau seperti itu hitungannya, maka manusia juga ada yang dua alam, ada yang suka berkunyung aja. Tapi hidup juga di situ, itu manusia dua alam katanya. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami ini, saya ingin merunut, ya, makanan-makanan yang diharamkan. Satu, bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, seluruh yang kotor dan jorok. Yang kelima, seluruh yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Ya, seluruh yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Yang keenam, yang bertaring atau berkuku panjang atau binatang buas. Ya. Yang ketujuh, itu keenam ya, binatang buas. Yang ketujuh, yang diwajibkan untuk dibunuh. Hewan yang diwajibkan untuk dibunuh seperti apa? Ular. Jangan malah dipelihara nang ular ini. Ular, kalajengking, tikus, ya, tidak boleh malahan dipelihara. Taib. Yang kedelapan, yang dilarang untuk dibunuh. Seperti, apa? Ada orang makan samut? Jangkrik. Yang dilarang untuk dibunuh, kodok. Ini diharamkan untuk manusia. Ya. Nah, sekitar 8 sebab ini saja atau 8 hal ini saja makanan-makanan yang diharamkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullah taala mengatakan, ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya seluruh benda yang ada itu adalah boleh. Ya, boleh. Seluruh benda yang ada adalah boleh dipakai, dimakan. Wan aklan wan tifaan. Hukumnya baik untuk dimakan ataupun dimanfaatkan. Wa annal muharrama naw'an, dan bahwa hal-hal yang diharamkan darinya itu ada dua macam. Imma muharramun lidzatih, yaitu kotor. Pertama, yang diharamkan karena zatnya. Ya. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu ada dua macam. Imma muharramun lidzatih, yang diharamkan karena zatnya. Wahual khabith alladhi huwa diddu tayyib, yaitu yang kotor yang merupakan lawan dari yang baik. Kedua, wa imma muharramun lima urida lahu wa huwa al-muharram li ta'alluqi haqqillah aw haqqi ibadihi bihi wa huwa diddul halal. Kedua, diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu, yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu merupakan lawan dari yang halal. Apa maksud Syekh? Maksud Syekh, yang haram itu dua macam. Karena zatnya haram, yang kedua karena tidak boleh dimakan karena milik orang lain atau karena berkenaan dengan melanggar hukum Allah, seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, ya. Misalkan hasil curian atau hasil gosop. Gosop apa bedanya dengan curi? Mencuri itu mengambil tanpa izin di tempat sesuatu yang sudah terkunci. Sepeda motor kita kunci, kita letakkan pada tempatnya, kemudian dicuri. Nah, ini adalah curian. Adapun ghasab adalah mengambil tanpa izin juga sama, cuma berniat untuk mengembalikan. Setumat aja mengambilnya. Habis itu dikembalikan, tapi meinjamnya tanpa izin, Pak. Itu namanya ghasab. Ya. Itu namanya ghasab. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, atau melakukan transaksi bisnis yang diharamkan. Melakukan transaksi bisnis yang diharamkan bagaimana? Seperti menjual barang-barang yang diharamkan. Menjual barang-barang yang diharamkan, menjual patung, khamar, alat-alat musik, kemudian menjual aksesoris untuk kepercayaan dan ibadah agama lain dan semisalnya. Atau yang kedua, yang selanjutnya, dalam bentuk yang diharamkan, yaitu jual belinya diharamkan. Seperti jual beli inah, riba. Jual belinya diharamkan. Seperti jual beli dengan tata cara gharar. Misalkan gharar itu ketidakpastian. Ulun punya gudang, di dalam gudang tersebut ada 5 sepeda motor. Kemudian ulun pepandir lawan pian. 5 sepeda motor saya jual salah satunya harga 10 juta. Atau 7 juta. Murahnya. Sakalanya pas keluar Honda nang tahun 80-an tuh. Keluar itu. Yang dimaksudkan itu, maka ini tidak boleh. Harus ditentukan barangnya, harganya, tata cara penjual beliannya. Ini yang dimaksud, atau dalam bentuk yang diharamkan. Atau dalam hal yang membawa kepada yang diharamkan. Yaitu, semua transaksi yang mengakibatkan orang melakukan maksiat. Ini haram hukumnya. Jual belinya haram. Contoh, menjual pakaian yang pendek-pendek bagi perempuan yang akan dipakai di luar rumah, maka ini haram untuk dijual. Haram untuk apa? Dijual. Contoh, menjual aksesoris-aksesoris orang-orang kafir yang dengannya dia mensyirikkan Allah, ini haram untuk dijual. Contoh, menyediakan tempat untuk melakukan maksiat, menyewakan tempat, maka ini haram dilakukan. Itu maksudnya harta-harta haram. Jadi kalau boleh ulun ulang, harta haram yang dimaksudkan oleh Syekh di sini ada 5 kira-kira. Yang pertama, hasil curian atau rampasan. Yang kedua, dari transaksi jual beli yang diharamkan. Menjual barang-barang yang diharamkan. Yang ketiga, melakukan transaksi dalam sesuatu yang diharamkan. Dengan cara yang diharamkan. Ya, riba misalkan, kredit tapi riba. Ini caranya haram. atau jual beli ina, ingin mengutangi orang tapi dengan cara jual beli di antara mereka berdua, ini ina, ini tidak diperbolehkan. Yang keempat yaitu semua transaksi yang menghantarkan kepada yang diharamkan, maka ini haram hukum. Ya, ini haram hukumnya. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dimaksud oleh Syekh tadi ketika kita baca, yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah, yaitu melanggar transaksi jual beli yang dihalalkan, atau hak-hak manusia, mengambil harta manusia tanpa kebenaran seperti mencuri dan semisalnya, yaitu merupakan lawan dari yang halal. Taib, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, wa fihi dalilun ala annal akla biqadri ma yuqimu albayyinati albayyinata wajibun. Ayat ini juga sebagai dalil bahwa makan dengan kadar untuk memenuhi fitrah adalah wajib. Enggak boleh Pak enggak makan. Ya, tidak boleh tidak makan. Harus makan. Tetapi ketika makan pun jangan terlalu berlebihan. Boleh dikatakan makan hukumnya wajib. Yang tidak makan berdosa. Dan jangan lupa, dosa diancam dengan siksa. Ini yang sering orang lupa. Apa definisi wajib? Wajib adalah meninggal dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tambah dan diancam siksa. Itu orang yang sering lupa. Ya. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik, makan berarti wajib. Maka yang kada makan, yang diet-diet itu berdosa tuh, kada makan. Diet tapi kada makan, itu berdosa. Ya. Kalau herbal-herbal masih mending. Ya. Tapi ini diet kada makan, ini berdosa. Karena menyiksa diri. Ya, kalau diganti misalkan nasi malam diganti dengan mie bancir, boleh aja. Mau ketahuan banyak mie bancir. Ya, silahkan tidak mengapa. Akan tetapi tidak makan haram hukum. Yang boleh tidak makan hanya tatkala puasa. Ini pelajaran menarik dari seorang syekh. Kenapa? Pelajaran ini sudah kita sering pelajari dalam kajian-kajian kita. Apa? Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Lihat di sini kan perintah, makanlah. Dan tidak ada yang menurunkannya dari sesuatu yang wajib menjadi sunnah. Ya. Jadi silakan pian makan, banyak di situ. Kebanyakan kada boleh jua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Makanlah, minumlah dan berpakaianlah, bersedekahlah tanpa, terserah kalian, tanpa sifat dua, terlalu berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak mengapa orang mengatakan, aku mun makan tuh kayak nyaman banar. Itu tidak mengapa. Ya. Ngalih banar diampi. Itu tidak mengapa. Asalkan jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya aslamu tariku li zahiril amr. Lihat, Syekh mengatakan, ayat ini juga sebagai dalil bahwa makan dengan kadar untuk memenuhi fitrah adalah wajib. Dan akan berdosa orang yang meninggalkannya. Walamma amarahum bittiba'i ma amarahum bihi idh huwa aynu salahihim nahahum an ittiba'i khutuwati syaitan. Artinya, lalu ketika dia memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan kepadanya yang merupakan inti dari kemaslahatan mereka, maka dia melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya, Allah ketika memerintahkan kita untuk makan, makan, dan makan itu terdapat maslahatnya. Ini pelajaran luar biasa dari Syekh. Semua perintah pasti ada kebaikannya untuk kita. Yakin Pak itu? Pasti ada kebaikannya. Dalam masalah akidah, kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena memang Allah yang paling bisa mengabulkan permintaan kita. Dalam masalah ibadah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Diperintahkan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena memang yang paling mendatangkan manfaat kalau kita beribadah kepada Allah, hanya Allah. Dalam masalah muamalah, ya, kita diperintahkan untuk menikah dengan cara yang baik dan cara yang sah. Maka disitulah kebahagiaannya dunia akhirat. Disitulah kebahagiaannya dunia akhirat. Adapun menikah dengan cara zina, melakukan perbuatan zina, maka di sini diharamkan. Pasti mendatangkan keburukan. Semua yang diperintahkan Allah pasti mendatangkan kebaikan. Apa saja? Ya, transaksi jual beli diharamkan riba. Kalau dikerjakan, ya, pedagang amanah, pedagang jujur, kolega amanah, kolega jujur, maka ini pasti mendatangkan kebaikan. Dan seterusnya seperti itu. Semua perintah pasti mendatangkan kebaikan untuk manusia. Karena Allah sangat hakim, maha bijaksana. Ya, maha bijaksana. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka setelah itu Allah melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Ai turuqahul lati ya'muru bihi biha wa hiya jami'ul ma'asi min kufrin wa fusuqin wa dhulmin wa yadkhulu fi dhalika tahrimus sawa'ib wa alham wa nahwa dhalik. Artinya, maksud langkah-langkah syaitan yaitu jalan-jalan yang ia perintahkan. Jalan-jalan yang syaitan perintahkan. Yaitu seluruh kemaksiatan, baik kekafiran, kefasikan, kezaliman. Apa bedanya? Kekafiran berarti mengkafiri Allah. Tidak beriman kepada Allah. Kefasikan berarti seluruh maksiat yang diharamkan oleh Allah. Kezaliman berarti maksiat-maksiat yang merupakan kezaliman. Yaitu menzalimi Allah atau menzalimi manusia. Dan termasuk hal itu juga adalah pengharaman unta yang diharamkan oleh kaum jahiliyah untuk mereka. Maka kemudian Syekh mengatakan, wa yadkhulu fihi aidan tanawulul ma'kulatil muharramah. Dan demikian juga sebaliknya menikmati makanan-makanan yang diharamkan. Itu diharamkan. Pasti, Pak. Maksiat pasti mendatangkan keburukan. Dua hal ini yakini baik-baik, Anda akan semangat untuk mengerjakan ketaatan pada Allah. Anda akan sangat pasrah dengan perintah Allah. Tidak mudah ngeyel, tidak mudah membantah. Perintah Allah mendatangkan kebaikan. Kemudian, larangan Allah mendatangkan keburukan. Artinya perintah Allah jika dikerjakan mendatangkan kebaikan. Larangan Allah jika dikerjakan mendatangkan keburukan. Itu selalu seperti itu. Nah, ini kan membuat kita semangat. Ya. Misalkan, terutama Pak, kadang-kadang yang seseorang sulit meninggalkan maksiat karena hidupnya dari situ. Hidupnya apa? Dari situ. Sulit dia meninggalkan maksiat. Dia pasti berdalih, lalu aku makan apa, Kena? Makan nasi. Nasi kuning ada. Ya, selalu. Ketika orang dilarang untuk melakukan yang haram, dan dari situ dia mengais rezeki, dia akan berkata, lalu aku makan apa? Ini ada penemuan menarik, Pak. Penemuannya adalah manusia itu kebanyakan beriman dengan sesuatu yang dia lihat dengan mata kasatnya. Saya punya 10.000, saya keluarkan 5.000, mata kasat saya tidak dibohongi, tidak bisa dibohongi. Sisa yang ada pada saya berapa? 5.000. Di sini orang sulit untuk bersedekah. berinfak. Karena mata dia beriman hanya dengan mata kasatnya, bukan dengan hal gaib. Makanya banyak ayat yang Allah sebutkan untuk berbuat baik dengan cara Allah menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya. Banyak. Ya, dengan cara Allah menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya. Agar orang yakin bahwa yang bersedekah Allah Maha Kuasa menggantikannya, bahkan bukan sekedar menggantikannya, melipatkannya berlipat-lipat. Seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi seluruh larangan yang dilarang oleh Allah jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan. Ah, pasti itu. Jangan taruhan deh. Ah, kayaknya ada baiknya saya sedikit. Pasti mendatangkan keburukan. Tidak ada kebaikan dari perintah-perintah iblis kecuali keburukan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, innahu lakum aduun mubin. Artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ai zahirul adawah, nyata di sini, nyata permusuhannya. Nah, ini dia. Bukan nyata zatnya, permusuhannya nyata. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, setan itu kan disebutkan oleh Allah musuh yang nyata, tapi kenapa kita tidak melihatnya? Maka jawabannya, yang nyatanya apa? Permusuhannya dengan manusia. Nyata itu. Ya. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan, "Fala yuridu bi amrikum illa ghasyakum." Maksud dari permusuhan itu tidaklah ia memerintahkan kalian kecuali untuk mencurangi kalian. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Wa antakunu min ashabis sa'ir." Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Perintah setan semuanya, jangan tertipu, Pak. Semuanya ingin mencurangi kita dan agar kalian menjadi penghuni neraka bersama setan. Itu tujuan setan. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Falam yaktafi rabbuna binahyina an ittiba'i khutuwati hatta akhbarana wa huwa asdaqul qailin bi adawatihi ad-da'iyah lil hadari minhu thumma lam yaktafi bidzalik hatta akhbarana bi tafsili ma ya'muru bihi wa annahu aqbahul asya' wa a'dhamaha mafsadatan fa qala inna ma ya'murukum bisu'." Ah, ini penting luar biasa. Beliau mengatakan, Rabb kita tidak hanya cukup dengan melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan, hingga dia mengabarkan bahwa Allah adalah yang paling benar perkataannya tentang permusuhannya yang harus diwaspadai. Kemudian Allah juga tidak cukup sampai di situ saja. Dia mengabarkan tentang perincian bahwa yang menjadi target setan dalam godaannya, dan bahwasanya hal itu adalah perkara yang paling buruk dan paling besar kerusakannya. Allah berfirman, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antaqulu ala Allah ma la ta'lam. Ini, Pak, kalau kita pahami baik-baik, itu luasnya rahmat Allah. Apa luasnya rahmat Allah? Lihat, salah satu bentuk luasnya rahmat Allah, Allah mengatakan, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Itu luasnya rahmat Allah. Kita dilarang untuk mengikuti langkah syaitan. Kita diberitahu oleh Allah, jangan ikuti langkah syaitan, karena di dalamnya pasti keburukan. Dan Allah tidak cukup itu saja mengingatkan kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah menyebutkan, kenapa enggak boleh ikut syaitan, wahai Allah? Karena dia musuh nyata bagi kalian. Musuh enggak mungkin menjadi kawan. Pasti nipu. Bermuka baik apa saja pasti nipu. Kemudian yang ketiga, tidak cukup sampai di situ saja rahmat Allah. Yang ketiga, Allah memberitahukan yang diperintahkan oleh syaitan itu apa? Keburukan, perbuatan keji, dan mengatakan tentang Allah yang tidak benar. Nah, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Pak, kalau kita sekali lagi perhatikan luasnya rahmat Allah, Imam At-Tibi rahimahullahu taala berkata, rahmatullah la nihayatalah. Rahmatnya Allah itu tidak ada batasnya. Bahkan dalam perkataan tadi. Paham enggak, Pak? Lihat yang disebutkan oleh Syekh ini, lihat luasnya rahmat Allah. Allah memerintahkan kita jangan ikuti syaitan. Tapi tidak didiamin aja. Kenapa ya Allah enggak boleh ikut syaitan? Karena dia musuh kalian. Musuh pasti membahayakan kalian. Lalu buruknya kalau ngikuti syaitan, Allah juga tidak diam. Karena syaitan memerintahkan kepada keburukan. Kepada perbuatan zina dan yang semisalnya. Dan kepada mengatakan tentang Allah tanpa kebenaran. Ini tentang luasnya rahmat Allah yang sangat luas, tidak ada batasnya. Bapak kalau berpikir masalah luasnya rahmat Allah, ibu berpikir luasnya rahmat Allah, tidak akan mungkin bisa tidak menangis. Luasnya rahmat dalam penciptaannya. Contoh, Pak, ya, yang kita mungkin tidak terfikirkan tentang luasnya rahmat Allah. Orang kalau dalam kesempitan, kebanyakan mereka berdoa keburukan. Idza massahu syarru du'aahu bil khair. Ya, kalau seandainya dia mendapatkan keburukan, manusia mendapatkan keburukan, dia langsung banyak berdoa keburukan. Sedikit saja terhalang, waduh, ini pasti kada baik nih. Ini pasti kada bagus nih. Ini pasti kayak ini. Jadi sedikit saja terhalang jalannya, langsung mengumpat. Apa, Pak, diambil luasnya rahmat Allah? Alhamdulillah, rahmat Allah luas. Allah tidak mengabulkan itu. Coba setiap ucapan kita dikabulkan oleh Allah. Wah, apes nih. Apes. Sering kan kita mengatakan seperti itu. Apes nih. Ya, sedikit aja terhalang. Dasar apes. Coba Allah kabulkan itu. Kan? Habis kita hancur. Dan itu sifat buruk manusia. Sedikit-sedikit berburuk sangka sama Allah. Sedikit-sedikit mengucapkan perkataan kotor. Ah, ini urusan kada tuntung-tuntung jua, ini pasti kayak ini aja nih. Coba Allah kabulkan langsung. Lihat, orang mendalami tentang luasnya rahmat Allah ini tidak akan pernah selesai dan senantiasa akan tunduk patuh kepada Allah. Cinta kepada Allah. Yang mengakibatkan seorang tidak akhirnya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta sama Allah, semakin berharap, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik dan jujur saja, baru sekali saya kemarin saya waktu di luar kota menyampaikan judul kajian ini, salah satu yang didapatkan yang disebutkan oleh para ulama itu tadi. Bayangkan, Pak, kalau seandainya semua ucapan kita dikabulkan oleh Allah, hancur habis kita. Sedikit saja urusan misalkan tidak lancar, apes nih. Kabul, apes selamanya. Alhamdulillah tidak dikabulkan oleh Allah. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, saya umumkan bahwa Al-Ustaz Abu Haidar Hafizahullah Ta'ala insyaallah akan datang ke Banjarmasin pada pekan keempat dari bulan ini. Pada pekan keempat dari bulan ini, yaitu pada tanggal 22-23. Dan acara puncak kita adalah 23 hari Ahad pagi. Hari Ahad pagi. Dan seluruh majlis taklim Ahlus Sunnah yang bermanhaj salaf sudah kita konfirmasi semua kegiatan akan bertempat di Masjid Imam Syafi'i. Setiap kali ada ustadz di luar, yang datang dari luar, terutama beliau ini salah satu ustadz yang terkenal dengan ilmunya dan penyampaiannya yang luar biasa bagus, maka kita ingin memposisikan sebagaimana yang ada di Barabai, semuanya berpusat pada Masjid Imam Syafi'i. Dan puncaknya hari Ahad. Dan saya pribadi mempunyai usulan dan sudah disetujui oleh beberapa penasehat masjid bahwa di hari Ahad itu puncaknya kita akan membuka bazar kembali. Bagi siapa saja dari kaum muslim yang ingin berjualan, maka bisa didata oleh panitia, nanti oleh Mas Wahyu, yang ikhwah jamaah kita yang sini yang biasa memegang, dan beliau termasuk bagian dakwah juga, agar bisa didata berapa saja stand yang akan dibuka. Dengan itu kita akan menyewa tenda dan tidak dipungut biaya sama sekali kecuali untuk penyewaan tenda saja. Itu pun bersama-sama. Ya, jadi silahkan di yang mendaftar, daftarnya jangan ke ulun. Ulun satai buka stand ini. Jangan ke ulun. Ya. Daftarnya ke bagian dakwah dan kita ingin memeriahkan bahwa Masjid Imam Syafi'i punya halaman, salah satunya adalah untuk tersebarnya sunnah dengan dijualnya baju-baju sunnah, buku-buku sunnah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, macam-macam bisa dijual. Siapa saja yang ingin ikut berpartisipasi di dalam kajian dan bazar tersebut, maka mudah-mudahan bisa didaftarkan. Ingat tanggalnya 22-23. Acara puncaknya hari Ahad. Selalu seperti itu mulai saat ini, acara puncak kita hari Ahad. Ya, agar diketahui bersama. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.